Mari kita selesai dari fi'il nakis yang disandang kepada apa? Nun taukid maksudnya sebelum nun taukid disandang kepada waw jamak. Sekarang masya Allah bagaimana kalau dia disandang kepada ya? Gimana kalau dia disandang kepada apa? Ya. Qala malik rahimallahu taala wa in kana musnadan ila ya'il mukhatabati. Kalau dia disandarkan kepada ya mukhatab. Kalau dia disandarkan kepada ya mukhatab. Hudifat il ya'u wan nun, masyaallah. Dihilangkan ya dan nun. Nah. Latang surin ya da'i. Tata'zinna walatarminna bikasrima qoblan nun dan dikasro apa yang sebelum nun. Berarti ini ceritanya sama dengan waw. Ceritanya semuanya sama dengan apa? Waw kemarin, persis, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan cerita waw. Ya, berarti tiga dulu. Ya, katakan ya, ya subuh. Ya, apa lagi? Ya dulu, terus, ya si, ya, tiga ini. Ini kan kalau di sana kepada ya, ini, jadinya tak tudina, ya dulu, ah, kalau jadinya kan langsung, ah. Tadeina, ini kan jadinya nih. Tadeina, kan begitu jadinya. Sebelum jadi itu kan ada proses. Ada apa? Proses. Asalnya, ah? Apa? Tadeuina, kan begini. Tadeuina, ini sudah kita sudah ceritakan sebelumnya. Tadeuina, setelah itu apa yang terjadi? Wow berat berharokat, bukan wow berharokat. Itu kalau ada patah sebelumnya. Ini kasro berat di mana? Di waw. Tidak bisa waw itu diharukati dengan kasro nampak. Sama dengan doma, tidak boleh nampak. Fathah saja yang boleh nampak. Berat dihapus apa? Kasro. Paham? Jadinya tadu'ui, tadu'uina. Paham? Ketemu dua? Sukun. Hapus siapa? Waw. Jadinya tadu'uina. Ya, satu dengan? Kasro. Setelah itu doma diubah menjadi kasro. Jadinya? Tadeina. Ini cerita sebelumnya kita sudah ceritakan. Kita sudah ceritakan. Tadeina. Kemudian sekarang sekarang sudah jadi tadeina. Jadi semua yang nuntuk kan tadeinanna. Kita berapa nun? Tiga nun. Hapus nun apa? Nun ropa, hapus nun ropa. Jadinya tadeina. Ketemu dua sukun. Hilang siapa? Hah? Ya. Jadi tadeina. Paham? Tadeina. Kenapa di kasro? Bukan di patah. Karena dia tidak bersambung langsung. Kan di patah itu kalau bersambung langsung. Ini kan di kasro karena tidak bersambung langsung. Terus kasro ini untuk membuktikan kalau ada siapa yang hilang. Iya. Paham? Dengan yang mulai ini. Ya hadi. Sama dengan nun kan jadi langsung. Sama dengan nun. Tadi. Tahadina. Gitu. Ya. Ini ya hadi. Kalau bersambung dengan ya mana tadi mukhotob kan? Hah? Kalau jadinya? Hah? Tahadina. Kan begitu jadinya. Paham jadinya? Sebelum jadi seperti itu sambungan. Tahadina. Apa? Apa? Tahadina. Ya? Tahadina. Tahadina. Tahdiyina. Paham itu? Seperti taglisu menjadi taglisina begitu. Berarti tahdiyina. Apa yang terjadi? Kasroh di mana? Dia akhirnya hilang. Kasroh hilang. Ketemu dua sukun. Ya sama ya. Akhirnya hilangkan apa? Ya yang pertama. Karena ya rupa. Ya alam fi'il. Sementara ya ini adalah fa'il. Hilang. Jadinya tahdina. Tahdina itu sudah jadi. Sambungan untuk itu. Tahdinanna. Kan begitu. Setelah itu hilang berapa? Hilang apa? Satu nun. Kenapa? Ketemu tiga nun. Setelah itu hilang? Ya. Kenapa hilang ya? Ketemu dua sukun. Jadi itu ucapan beliau tadi. Hilang ya dan nun. Hilang ya dan nun. Paham bahasanya tadi? Hilang ya dan nun. Jelas bahasanya itu? Apa? Langsung hilang apa? Ya dan nun. Yeah. Kalau disandarkan kepada yang mengatakan mukhotobah, maka dihilangkan ya dan nun. Iya. Yeah. Terus lalu tidak ada diceritakan. Dia cuma bilang hilang ya dan nun. Ya mengatakan mukhotobah dan nun rofa. Kurang lagi satu dan hilang lam. Betul kan? Tapi kenapa belum ada ceritakan? Karena itu bukan urusannya bersama nun taukid. Itu urusannya sama siapa? Urusannya sama siapa? Yaitu ketika dia bersambung dengan dhamir. Anda paham begitu? Paham dari cerita kan? Sebenarnya hilang berapa? Tiga. Ya nun rofa. Ya muannatsat fil mukhotabah. Nun rofa terus lam al fi'il. Cuma lam fi'il itu tidak ada urusannya sama dia. Urusannya sama siapa? Sama dhamir sebelumnya. Sama dhamir sebelumnya. Paham tuh? Jadi beliau bilang hanya berapa yang hilang? Dua. Pada hakikatnya yang hilang berapa? Tiga. Kemudian kata beliau. Contoh. Latang surinna. Ya da'du. Latahzinna. Latarminna. Dikasri ma qoblan nun. Dikasri apa yang sebelum nunnya. Paham? Kemudian kata beliau kan masih satu ini. Sudah ada ya, sudah ada waw kan? Sisa siapa berarti? Alif, sekarang baru. Illa idha kanal fi'ilu nakison. Kecuali kalau fi'ilnya fi'il nakis. Wa kanat aynuhu maftuha. Ya tadi itu ya, yang ya sama waw itu sudah fi'il nakis. Tapi ini kan fi'ilnya fi'il nakis. Dan aynya adalah siapa? Aynya maftu. Kalau aynya fathah berarti huruf terakhirnya siapa berarti? Alif. Berarti kita butuh contoh. Yas'a. Kembali yas'a. Yas'a. Sambung dengan yang mana tetim mukhotobah? Yas'a. Ha? Apa? Kalau jadinya siapa tahu jadinya? Yas'a. Ha? Yas'a. Apa? Yas'a. Bukan ya. Ta. Kan kalau yang mana tetim mukhotobah pasti ta. Iya, pasti apa? Ta. Tas ain, tas aina. Ini jadinya. Tas aina. Sebelum jadinya itu, kalau kita sambungkan aslinya, tas a jadinya? Hah? Tas? A? Apa? Hah? Tas? Ain? Tas aina. Paham jadinya? Tas aina. Keberatan terjadi? Ah, baru. Kalau ada patah sebelumnya langsung itu alasannya. Kalau kasroh sama dhamma tidak cocok. Kalau ada yang berharokat sebelumnya patah maka diganti menjadi alif. Jadinya tas'a. Tas'a'ina. Setelah itu ketemu dua sukun. Paham? Dihilangkanlah siapa? Ya talib. Ya talib. Amin. Paham? Jadinya kas aina. Kemudian fathah ya contoh dengan kas? Tidak. Ya contoh dengan? Tidak. Hah? Oh, tidak. Kenapa tidak? Karena ini fathah menunjukkan alif dan lam. Itu hanya berlaku contoh-contoh itu kalau waw sama ya. Kalau alif enggak. Karena bukti lebih didahulukan daripada diubah harokatnya. Dipahamin? Ya, daripada diubah harokatnya. Berarti enggak boleh tas'aina. Itu jadinya tas'aina sama nun taukid. Jadinya tas'ainanna. Ketemu berapa nun? Tiga. Hapus nun rofa. Paham? Jadinya tas'aina. Ketemu dua? Sukun. Akhirnya dihilangkan? Tidak. Hilang ya? Tidak. Kenapa enggak boleh hilang? Enggak ada bukti. Kalau tadi hilang ya karena memang sebelumnya kasro. Paham kan? Berarti ini enggak boleh hilang. Kenapa enggak boleh hilang? Enggak ada bukti. Kenapa enggak kita kasih bukti saja kasro? Karena ini jadi buktinya untuk orang lain, untuk ahli. Paham enggak ini? Paham kan? Ini ceritanya Mubar. Harus jago itu Mubar. Jadi tas'aina. Kalau enggak boleh hilang maka kita tempuh jalannya kedua. Apa itu? Diharokati. Kita kasih apa? Kasih harokat yang sesuai dengan huruf itu. Ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Paham kan? Akhirnya jadinya apa? Tas'ayinna. Itulah jadinya. Sama dengan kemarin itu. Kata beliau rahimahullah ta'ala fatabagha ya'ul mukhatabah. Tetap ya yang di mukhatabahnya. Muharokatan bil kasri diharokati dengan apa? Kasro. Paham gak ini? Tetap dan diharokati dengan kasro. Ingat tanpa cerita kita tidak paham ini. Paham? Kalau antum kurang cerita, jangan dulu ngajar yang ini. Paham ya? Miftah cukuplah. Karena di miftah saya sudah ceritakan dalam bahasa Indo. Cerita inilah yang saya tuangkan di situ. Supaya antum paham tasrifnya. Yang di miftah, yang di bab 3. Kan tasrif bab 3 ada ceritanya. Bang, di situ ceritanya. Kalau di sini, jangan antum ngajar dulu. Kalau ceritanya itu belum kuat. Bang, karena banyak orang kadang ngajar ini, lamu torof, padahal tidak tahu ceritanya. Karena ini bab ilal ibadal. Sulit dipahami. Sulit dipahami. Kalau kita setengah-setengah, paling murid akan bilang sulit. Padahal sebenarnya mudah, hanya ceritanya saja butuh dikuasai sedikit. Pak Muhammad, kuasai ceritanya. Iya. Cerita ini perlu sebagai kita pengajar. Kalau murid, ya enggak apa-apa, kan enggak tahu. Kan dia murid hanya terima jadi. Sudah jadinya begini. Tapi kalau kita mau jadi pengajar, harus tahu ceritanya. Paham kan? Harus tahu apa? Ceritanya. Ini penting. Karena tidak tertuang di buku. Di buku dia bilang, cuma bilang, tetap ya diharokati dengan kasro. Kenapa diharokati dengan kasro? Ceritanya itu tadi yang perlu. Paham? Ya? Hayalan itu dibilang hayalannya ahli bahasa. Itu cerita itu, hayalannya. Dia hayalkan, oh begini. Dia begini karena begini. Dia hayalkan. Dia apa? Hayalkan. Paham Ahmad? Penting juga kadang menghayal Ahmad ya. Iya. Alhamdulillah. Ma fathi ma qablaha. Bersama di fathah apa yang sebelumnya. Ini kan kita tidak tahu kenapa dia fathah. Apa tadi alasannya? Untuk membuktikan siapa yang hilang? Alif. Itu perlu dijelaskan. Paham gak ini? Tidak ada di buku. Tidak ada di buku. Iya, Masya Allah. Kata walaupun latas ayinna walatahsyayinna tiada adu. Iya? Jelas ya? Cerita itulah yang membuat orang jarang mau mengajar sorok. Jarang orang mau mengajar sorok karena masalah cerita. Makanya kenapa orang ngajar sorok langsung tasrif saja. Pokoknya hafal wazannya selesai masalah. Kenapa? Karena kita baca koedah pusing nanti. Harus banyak apa? Cerita. Dipahamin? Jelas ini? Iya. Ini Masya Allah. Selesai. Lanjut. Wa in kana musnadan ila nunil ina. Ini masalah lain lagi. Kalau dia disandarkan kepada nun ina. Tahu nun ina? Nun niswa. Ya, nun niswa. Fil mudhari kalau bersama dengan nun niswa apa hukumnya? Hah? Apa? Mabni. Kalau bersambung dengan nun inas, mabni. Masalahnya kan dia fi'il mudhari, bisa masuk nun taukid. Mau dia mabni atau apa? Mu'rab. Semua bisa. Kita contohkan dulu sahih akhir. Misalnya ya, yaktubu. Yaktubu. Sambung dengan nun inas jadinya apa? Yaktubna. Tah. Yad'u. Nun inas? Hah? Yad'u. Nah. Yahdi. Yahdi. Hah? Apa jadinya? Yahdina. Ya, yahdina. Ada yang hilang itu? Ada yang hilang? Tidak ada. Paham? Kalau tadi satu lagi yas'a. Yas'a. Hah? Ah, khusus yang alif kembalikan ke mana? Asli. Kan ini dhamir berharokat. Kan kaidah umumnya kan kalau fi'il bersama dengan dhamir berharokat maka kembalikan asli, kembalikan ke mana? Aslinya. Artinya ini aslinya apa? Ya. Ya. Ya. Berarti apa jadinya? Nah, yas aina. Kan bisa juga dia tak. Paham? Kita mau sambung dengan taukid. Sambung dengan nun taukid. Lewat apa, Ahmad? Tidak apa-apa. Iya. Semua ini nun apa ini? Nun taukid. Nun taukid. Iya. Kita katakan ini. Yaktubunanna. Yadu'unanna. Yahdinanna. Yas'ainanna. Paham? Jadi ini. Setelah itu ketemu tiga. Nun. Betul enggak? Ketemu berapa nun? Tiga. Tiga nun. Maka dihilangkan nun, bro? Hilangkan nun? Enggak boleh. Kan ini bukan nun rofa. Semua dibutuhkan. Ini kan nun fa'il. Nun niswa dari siapa? Fa'il. Betul enggak mudah? Hah? Nun rofa ini nun fa'il. Kalau nun rofa biasa hilang. Kalau dinasob. Berarti dia bisa hilang. Kalau nun fa'il, dia dibutuhkan di sini. Kalau begitu hilang nun taukid? Tidak bisa juga. Dia dibutuhkan. Paham gak ini? Ya apa yang harus dilakukan? Mereka bilang supaya tidak ketemu tiga huruf sejenis, ya bangun tembok Cina di tengah. Penghalang. Mubal. Buat bentengnya, penghalangnya. Kan ini kan mau hilang karena apa? Ketemu. Nah ini tidak boleh hilang. Tidak ada mau menghalang juga. Sudah kalau tidak ada mau menghalang, kasih pagar di tengahnya. Apa pagarnya? Alif. Semuanya begitu. Jadinya yaktubunanna, yadunanna, yahdinanna, yas'ainanna. Paham ini? Setelah itu nun taukid diharokati dengan kasroh, diserupakan dengan nun ropa ketika terletak setelah alif. Nun ropa yang terletak setelah alif harukannya apa? Kasro. Jadilah terakhirnya yatubunani. Paham jadinya? Demikian seterusnya. Jadi tidak ada hilang. Paham Mubad? Belum? Sudah? Alhamdulillah. Iya. Supaya kenapa dikasih itu ya supaya tidak berkelahi mubah kan ketemu semuanya. Supaya tidak ketemu kasih pemisahnya. Selesai. Wa in kana musnadan ila nunil inat zidat alif bainahuma. Antum kalau ditanya kenapa tambah? Kan begitu. Maka jawabannya apa? Karena tidak boleh hilang. Jelas. Kenapa tidak boleh hilang? Karena semuanya dibutuhkan. Kita butuh fa'ilnya. Iya. Tadi wau boleh hilang padahal fa'il karena ada bukti dhamma. Ya, ya hilang pada dia fa'il boleh karena ada bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak boleh hilang. Jelas ini, tidak boleh hilang. Dikasih alif. Ya, antara bainaha bainahuma wa baina nun taukid. Antaranya kedua, antara keduanya dan antara nun taukid. Siapa keduanya? Antum cetakannya apa? Hah? Iya, itu yang benarnya. Bainaha maksudnya baina nun wa baina nun taukid. Kenapa huma? Siapa keduanya? Kecuali tidak ada bilang nun taukid setelahnya. Baina huma, begitu cocok. Maksudnya apa? Antara nun niswa dengan nun taukid. Tapi ini kan ada nun taukid lagi. Berarti bainaha wa baina nun taukid. Antara dia, maksudnya nun inah dan nun taukid. Jadi yang huma salah. Bainaha itu benarnya. Paham Mubar? Antum apa Mubar? Hah? Oh, sudah benar. Alhamdulillah. Kenapa? Kata beliau, kemudian setelah itu waku sirat nun taukid dan dikasro nun taukid. Liwuku iha ba'dal alif. Karena dia terletak setelah alif. Maksudnya tasbihan binuni ropa. Karena diserupakan dengan nun apa? Ropa. Nah, contoh latan surnani. Iya niswa. Latas ainani, latak zunani, latar minani. Paham? Pertanyaannya. Fiilnya mu'rab atau mabni ini? Fiilnya mu'rab atau mabni ini? Nah, kan tadi kan yang tadi-tadi itu mu'rab semuanya. Dengan alamat nun ropa yang dihilangkan. Ini fiilnya apa? Mabni atau mu'rab? Ya? Mabni. Kenapa mabni? Dengan nun taukid atau dengan nun niswa? Tentunya dengan nun niswa, karena nun taukid terpisah. Kan harus langsung baru mabni dengan nun taukid. Paham ini? Mabuk, mubat. Alhamdulillah, selesai dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita ambil lagi nanti. Tinggal sekali pertemuan lagi, InsyaAllah selesai. Kita akan masuk bab 2.